Dalam bab yang kedua, di bab kedua ini ditekankan bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran. Di bab kedua ini dikatakan ada 4 pendekatan dalam menentukan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama teknologi. Yang kita gunakan yang keberapa? Yang keempat. Bapak dan Ibu, di dalam menentukan tujuan pembelajaran harus mengetahui kebutuhan si pembelajar. Bapak dan Ibu ya, bagaimana kebutuhan? Kebutuhan itu adalah adanya gap antara teori dengan kenyataan. Boleh Bapak dan Ibu? Kemudian setelah kita tahu bahwa ada tujuan pembelajaran yang perlu dikembangkan, maka kita menuliskan tujuan pembelajaran. Cara menuliskan tujuan pembelajaran harus meliputi 3, yaitu learners, konteks, dan tools. Nah, sekarang kita akan mulai prakteknya. Bagaimana implikasinya ya Bapak dan Ibu? Tadi katanya untuk menentukan tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan kebutuhan itu diperoleh apabila adanya gap atau kesenjangan antara kenyataan dan ya. Apa yang sudah kita lakukan adalah yang pertama, kita sudah melihat kebutuhan dari stakeholders, mulai dari orang tua, ingat, guru, ada dosen, ada pengusaha, itu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita juga sudah menelaah dari kurikulumnya, itu Bapak dan Ibu, ada kurikulum nasional dan kurikulum internasional, dan juga kita juga menelaah dari iklan ya Bapak dan Ibu ya. Tentu saja Bapak dan Ibu, yang disebut kompetensi bukan hanya pengetahuan saja, bukan konten saja, tetapi meliputi ada sikap dan skill, keterampilan ya. Sikap pun dibagi menjadi 2, yaitu sikap sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa, satu lagi sikap sosial. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita ada 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama kita akan menentukan kompetensi mana saja yang paling penting yang perlu dikembangkan di dalam suatu desain pembelajaran. Data ini diperoleh dari data yang sudah Bapak dan Ibu peroleh yang kemarin. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak, dari hari ini kita olah di jam pertama, diolah. Kemudian nanti akan ada hasilnya. Setelah ada hasilnya, Ibu akan bagikan setiap orang mendapat dua kompetensi. Dua kompetensi yang berdasarkan pengolahan data dari kelas ini. Ya. Misalnya mendapat keterampilan berpikir kritis, satu lagi sikap toleransi. Berarti selama pembelajaran, selama mata kuliah ini, Bapak dan Ibu hanya mempelajari dua kompetensi tersebut. Ya, Bapak dan Ibu. Untuk setiap orang mendapatkan kompetensi yang berbeda. Ya, jadi misalnya Kamang akan berbeda dengan Dani. Beda beda. Ya. Itu ya. Bisa. Oh, terima kasih Bapak sudah membantu membawakan oleh Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu kita akan mengumpulkan data dari kelas ini ya Bapak dan Ibu. Ya, data dari kelas ini sebelum kita olah data dari luar ya Bapak dan Ibu. Ini silakan Bapak dan Ibu menuliskan 8 kompetensi yang menurut Bapak dan Ibu paling penting yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran. Sebelumnya masih ada hidayah. Oke, Bapak dan Ibu boleh ambil satu kertas ya. Kemudian nanti Bapak tulis data respondennya seperti ini ya, biasa. Kemudian tuliskan 8 kompetensi yang paling penting ya. Ini hanya satu meja satu, sedangkan mengisinya pakai kertas sendiri ya. Langsung menuliskan 8 kompetensi. Data-datanya seperti sama seperti ini ya. Kelamin, guru yang studi, mengajar di kelas dan kenapa? Iya, nomornya kawannya masing-masing. Ini contohnya. Ya, sudah isinya. Oh, ini yang ambil satu kertas. Nama, saya kembali langsung kompetensi ya. Langsung kompetensi. Iya. Dulu bukan. Dalam saja saja ya, silakan Bapak dan Ibu. Bu, ini hanya kompetensi saja yang lain enggak usah. Oh, ditulis ya. Jadi tulis dulu. Pertama, ya sama-sama. Jenis kelamin. Oh, kalau tulis bukan guru. Ya di sini kalau bukan guru kita tulis bukan guru, Bapak, ya. Guru bidang studi ya, guru bidang studi mengajar di kelas, nama sekolah, sudah nama sekolah, akreditasi sekolah, kota, Kemudian silakan Bapak dan Ibu menuliskan 8 kompetensi yang paling penting yang perlu dikembangkan di dalam proses pembelajaran. Apabila tidak ada, boleh mengisi yang lain selain yang ada di dalam fotokopi ini ya. Silakan. Tulis bukan guru ya. Tetap memilih. Thank you.